bukan mau tipu, untuk rela jual kuda. Ayu, lima bukan cukup, untuk orang makan nasi pada sibuk. Fandom di media. Fandom di media. Fandom di BMIA. We'll be right back. Nuna Rajan, Pandem Bibelia.